Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Jumat 1 November 2019 dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Polresta Banda Aceh tangkap komplotan pembobol rumah kosong, angkut barang curian pakai mobil. SAG, dana otsus turunkan kemiskinan 8,18%. Sesosok mayat hanyut di Sungai Soraya Sebu Salam, videonya beredar di medsos. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, personil Satuan Reskrim dari Unit Kejahatan dan Kekerasan Jatanras Polres Banda Aceh meringkus Ari Kuniawan alias Pak Eko, 29 tahun, spesialis pembobol rumah yang ditinggalkan kosong oleh pemiliknya. Pria asal PD tersebut diringkus di Jalan Ramastia, kawasan Kampung Blangoy, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Trisno Rianto SH mengatakan ada 10 laporan polisi yang dilaporkan para korban yang rumahnya dibobol tersangka ke Polresta Banda Aceh dan jajarannya. Umumnya tersangka menjalankan aksi pada saat korban sedang tidak berada di rumah. Kombes Trisno mengatakan rumah korban yang disantroni tersangka Ari Kurniawan alias Pak Eko itu berlokasi di Jalan Perdamaian, Kompleks The Residen Desa Pangodea, Kecamatan Ulikaring, Banda Aceh, milik Radi. Kapolresta Banda Aceh ini menerangkan di dalam aksinya, tersangka Ari membawa semua hasil mobil curian menggunakan mobil Honda Brio BL1798LC berwarna putih. Mereka menggasak uang 2,6 juta, satu unit laptop merek Toshiba Silver, dan satu laptop Apple MacBook Air Silver milik korban. Mantan Kabag Binkar Biro SDM Polda Aceh ini menerangkan korban Radi, pemilik rumah yang mengetahui rumahnya menjadi sasaran pencurian, akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Ulikaring pada 20 Oktober 2019. Sedaralun, pemerintah Aceh mengklaim bahwa dana otonomi khusus Otsus telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, menyebut selama 11 tahun penerimaan dana Otsus, angka kemiskinan di Aceh telah mengalami penurunan sebesar 8,18%. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Disebutkan pertama diterima pada tahun 2018, yakni senilai 3,9 triliun. Saat itu angka kemiskinan di Aceh masih sebesar 23,5%. Tahun 2019 selanjutnya, angka kemiskinan di Aceh tercatat 15,32% atau turun 8,18%. Ia membeberkan hal itu untuk menanggapi pernyataan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA Alfian yang menilai bahwa tata kelola dana Otsus masih menjadi masalah serius di pemerintah Aceh saat ini. Dikatakan Alfian, pembangunan Aceh yang menjadi prioritas dana Otsus belum berdasar pada rencana induk yang ada. Justru dana Otsus kerap menjadi rebutan para elit politik di Aceh. Lebih lanjut, SAG mengatakan besarnya penurunan angka kemiskinan disebabkan alokasi anggaran penanganan kemiskinan yang setiap tahun terus mengalami penambahan. Dari 12 miliar pada tahun 2008 terus meningkat hingga mencapai 439 miliar pada tahun 2019. Sedaralun, sesosok mayat yang tidak diketahui identitas maupun jenis kelaminnya dilaporkan mengapung terbawa arus sungai Lae Suraya, Desa Sigrun, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebulu Salam. Saat hanyut, warga setempat tidak mampu melakukan penyelamatan lantaran kondisi arus sungai sedang kuat karena banjir. Dari Sebulu Salam, Khalidin melaporkan. Informasi yang dihimpun mayat tanpa identitas, kondisi mayat tanpa pakaian. Mayat ini hanyut dari arah hulu Sungai Soraya yang membelah dua desa di Sultan Daulat, yakni Sigrun dan Sukamaju. Mayat tersebut hanyut dengan kondisi terlungkup. Beberapa orang berusaha menyelamatkan dengan mengaitkan kayu namun gagal. Kejadian itu sempat diabadikan dengan video ponsel warga dan kini beredar di media sosial serta grup WhatsApp. Warga yang umumnya pelajar tampak kewalahan menepikan mayat yang hanyut. Kini mayat tersebut diperkirakan memasuki perairan Runding atau Longkip. Sejauh ini belum ada informasi menyangkut mayat itu. Warga menduga mayat hanyut terbawa arus Sungai Soraya yang hulunya di Kuta Cane, Aceh Tenggara. Syedaralun Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz, SE, meminta kepada pemerintah kabupaten untuk mendorong investor lokal maupun investor asing masuk ke Pulau Aceh. Hal ini sangat penting karena di Pulau Aceh sangat berpotensi ikan segar berkualitas ekspor yang merupakan hasil tangkapan nelayan. Dari Aceh Besar, Asna Wilui melaporkan. Namun karena harga ikan yang tidak sesuai dengan harga di pasaran sehingga nelayan selalu merugi. Pihaknya mendorong ada investor yang membeli hasil tangkapan ikan nelayan. Zulfikar Aziz mengatakan hal ini akan membantu nelayan karena harga ikan kualitas ekspor akan mampu dibeli dengan harga tinggi dari lautan lepas Pulau Aceh tersebut. Ia menyebutkan di kawasan Pulau Aceh juga tidak berputar roda perekonomian masyarakat karena tidak tersedianya pasar tradisional dan juga perbankan. Fasilitas pasar dan bank juga harus menjadi perhatian serius dan pihaknya berharap Bank Aceh Syariah dapat membuka kantor di Pulau Aceh karena jumlah penduduk di daerah itu mencapai 6.000 jiwa di 12 desa di kecamatan Pulau Aceh. Sementara itu, Mahyarudin, tokoh pemuda Pulau Aceh, berharap pihak pemerintah daerah Pemkab Aceh Besar mendorong agar masuknya investor ke Pulau Aceh karena setiap hari hasil produksi petani dan nelayan di Pulau Aceh sangat bergantung dari Banda Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Ketua LSM Lembaga Bersih Aceh Selatan Libas, Mai Fedri SE, meminta pemerintah untuk segera membangun jembatan permanen di Gampung Subarang, Kemukiman Pantong Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Dari Tapatuan, Taufik Zaz melaporkan. Untuk diketahui pasca ambruknya jembatan gantung yang menghubungkan Gampung Subarang dan Gampung Madat, aktivitas masyarakat menjadi tersendat. Pasalnya untuk menuju salah satu desa tersebut masyarakat harus menyeberangi sungai. Mai Fendri meminta pemerintah untuk segera membangun jembatan permanen di Gampung Subarang Samadua dengan jembatan berukuran 280 meter. Guna akses mobil ambulan dan pemadam bila terjadi kondisi urgen bencana mengingat jembatan tersebut adalah akses antar desa. Seperti diberitakan, sebanyak 5 warga Gampung Subarang, Tapatuan, Aceh Selatan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Yulidin Awai, Tapatuan karena mengalami luka serius akibat insiden putusnya tali besi jembatan gantung tersebut. Syedaralun petugas kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Takengon bersama tim dari kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh berhasil mengamankan salah seorang warga negara asing WNA di kawasan Kampung Blangkola, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis sore. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. WNA yang diamankan berasal dari Bangladesh berinisial MB, 34 tahun. Dan karena tidak memiliki izin tinggal serta dokumen imigrasi sehingga diciduk oleh petugas imigrasi. Penangkapannya dipimpin langsung Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Aceh, Herdaus. Herdaus mengatakan operasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Takengon. Menurut Herdaus, saat ini orang asing tersebut masih dalam pemeriksaan intensif petugas imigrasi Takengon dan ditempatkan sementara pada ruang detensi kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Takengon. Syedaralun buronan sekaligus orang yang dianggap sebagai otak skandal korupsi One Malaysia Development Berhad, Low Tai Chow alias Joe Low, dilaporkan telah sepakat berdamai dengan penyidik dari Lembaga Penegak Hukum Amerika Serikat. Dia disebut bersedia membayar ganti rugi sebesar $700 atau sekitar 9,8 triliun rupiah supaya proses penyidikan kasusnya dihentikan. CNN Indonesia melansir. Seperti dilansir, kabar permintaan damai itu disampaikan oleh Kementerian Hukum AS pada Rabu lalu. Selain membayar dengan uang, Low juga merelakan sejumlah properti yang ia beli dari uang korupsi 1MDB yang berada di Amerika Serikat, Inggris, dan Swiss untuk disita. Diperkirakan ini adalah penyitaan dengan jumlah terbesar yang pernah dilakukan oleh lembaga penegak hukum Amerika Serikat. Menurut Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Brian Benkowski, Low dan sejumlah pejabat negara di Malaysia dan Uni Emirat Arab terlibat dalam konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan penggelapan uang dari dana yang dicuri dari 1MDB. Benkowski melanjutkan, Low lantas membelanjakan uang itu untuk membeli barang-barang mahal, benda-benda seni, berjudi, dan properti mewah. Menurut data Kementerian Hukum Amerika Serikat, Low dan sejumlah orang menggelapkan uang 1MDB senilai $4,5 miliar atau sekitar 63,1 triliun rupiah sejak 2009 hingga 2015. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 1 November 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow di Twitter @serambifm. Shalom, wassalam.